kan sayang tak beli apa buin tiang sadar tiang subengelah tunangan sing ada maksud keldeman jadi sing ada maksud kesayang jadi apa buin beli sadar beli subengelah dunangan mungkin kenang jadi bali irade terjebak dini Semakin dalam capeli, kuat capeli. Beli masih takut yang terlanjur sayang jadi, terlanjur cinta. Lan percaya ringsang yang widi, yang jodoh pasti ketemu. Ada maksud kesayang jadi sing ada maksud keldeman jadi sing ada maksud kesayang jadi apa buin beli sadar beli subengelah demenang mungkin kenang jadi bali ira terjebak dini Saya takut yang terlanjur sayang jadi terlanjur cinta Lan percaya ringsang yang widi yang jodoh pasti ketemu Yang takut rasa sayang semakin dalam jadi Masih takut yang terlanjur sayang jadi terlanjur cinta Jodoh pasti ketemu